Batman ukur salea, Batman minyak bea, Batman sabun bea, Batman sagala bea, tagihan runta, tagihan ronda, kupang RT temenang di uke-uke dia, Batman beas bea, Batman duit bea, Batman majikan ngawak-wak, panas tiris, sirah jangan, ayah ngadadak penghar, kukurilingan yang menang order, tidur pun wadul di lembur curi kuris, barang di pasar nomor kalaut, yang harapan hirup jadi papaliut, awak gendut kesinangan ukur hitut. Sirah jangan bayang ngadadak penghar, kukurilingan yang menang kode, ibu pun wadul di lembur curing kuris, barang di pasar nomor kalaut, yang harapan hirup begitu pambali, awak gendut kesinangan ukur itu gara-gara gara-gara.